kabar berita tentang cinta kita yang tertanam di dalam dada. Kan ku sayang sesuatu dari yang terbuang, buat aku melayang dalam angan-angan, menjadikan diriku menang.